hafizakumullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas poin pertama dari hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, yaitu jika kamu bertemu dengannya, ucaplah salam kepadanya. Ini sudah kita bahas. Sekarang kita membahas yang kedua, yaitu apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Di sini ada berbagai macam permasalahan. Yang pertama yaitu wajib hukumnya memenuhi undangan apabila undangan tersebut berupa walimatul ursh. Walimah artinya adalah makanan yang diolah disebabkan karena pernikahan. Itulah yang disebut dengan walimatul urush. Al-urush artinya pernikahan, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan resepsi pernikahan. Di dalam kita di Indonesia biasanya ada dua macam. Ada undangan saat akad nikah, kemudian setelah akad nikah langsung ada undangan walimatul urush. Maka ini disebut dengan walimatul urush. Ada lagi undangan akad nikah tersendiri, nanti walimatul urushnya tersendiri setelah beberapa hari atau setelah beberapa bulan. Maka yang dibicarakan di sini adalah undangan walimatul urush, akad nikah dan resepsi pernikahan. Ya, resepsi pernikahan. Maka jumhur ulama dari mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i, menurut pendapat yang lebih sahih dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, dan sebagian dari ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa wajib menghadiri undangan pernikahan, yaitu resepsi pernikahan. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Beliau mengatakan jumhurus sahabati wat tabi'in alama dzakarta min alama dzakarna min ijabid da'wah. Kebanyakan para sahabat dan para tabi'in, mereka berpendapat sebagaimana yang sudah kita sebutkan, yaitu wajibnya menghadiri undangan walimatul ursh, yaitu resepsi pernikahan. Begitu juga dikatakan oleh Ibnul Arabi, ulama dari madhab Maliki, dalam kitab Al-Masalik fi syarhi Muwatta' Malik. Beliau mengatakan نص مالك وأكثر العلماء على وجوب إتيان طعام الوليمة. Imam Malik menegaskan dan kebanyakan para ulama atas wajibnya mendatangi makanan yang dibuat karena pernikahan. Jadi bahkan dihikayatkan bahwa menghadiri undangan resepsi pernikahan ini ada wajib hukumnya berdasarkan ijma', berdasarkan ijma', sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Barr di dalam kitab Al-Istidhkar. Beliau mengatakan ma a'lamu khilafan baina as-salafi min as-sahabati wat tabi'in fil qawli bil walimah wa ijabati man du'iya ilaiha. Aku tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara para salaf, baik dari para sahabat ataupun para tabi'in, tentang wajibnya mengadakan walimah dan wajib atau disyariatkannya mengadakan walimah dan wajibnya menghadiri walimah tersebut jika diundang. Begitu juga beliau mengatakan di dalam kitab At-Tamhid, la a'lamu khilafan fi wujubi ityanil walimah liman du'ya ilaiha. Aku tidak mengetahui terjadi perbedaan pendapat tentang wajibnya menghadiri resepsi pernikahan bagi siapa yang diundang kepadanya. Idza lam yakun fiha munkar walahu, jika di dalamnya tidak terdapat kemungkaran dan perbuatan sia-sia. Wa fi qawlihi fi hadzal hadits faqad asa Allah wa rasulahu ma yurfa'ul iskal wa yughni 'anil ikthar. Dan di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yaitu sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya apabila tidak menghadiri walimah, ini mengangkat persengketaan dan memperbanyak tidak memerlukan ucapan yang banyak. Maksudnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak menghadiri walimah tul urush, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ini sudah cukup terang hukumnya, sudah cukup jelas hukumnya bahwa wajib menghadiri walimatul urush. Begitu juga Imam Nawawi dari mazhab Malik, dari mazhab Syafi'i, dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, naqala al-qadhi ittifaqal ulama ala wujubil ijabati fi walimatul urush. Yang artinya al-qadhi Iyad rahimahullah, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, menukilkan bahwa wajibnya kesepakatan para ulama atas wajibnya menghadiri walimatul urs, yaitu resepsi pernikahan. Yang jelas seperti itu, bahwasanya dihikayatkan ijma bahwa wajib menghadiri undangan walimatul urs, resepsi pernikahan. Kalau ditanya dalil-dalil tentang wajibnya apa, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Nafi', maula bekas budaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, sami'tu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibu hadhihi ad-da'wah idza du'itum laha. Artinya, aku telah mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bersabda, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, penuhilah undangan ini jika kalian diundang atasnya. Kemudian Abdullah, wa kana Abdullah ya'ti da'wata fil 'urs wa ghairil 'urs wa huwa sha'im. Dan kebiasaan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau senantiasa menghadiri setiap undangan, baik itu resepsi pernikahan ataupun undangan-undangan lainnya, walaupun dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Lihat ya, walaupun beliau dalam keadaan sedang berpuasa. Begitu juga ada hadis yang lain sebagai dalil, hadis riwayat Bukhari dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fukul 'aniya wa ajibu ad-da'iyah. Artinya, mudahkanlah orang yang kesulitan dan jawablah orang-orang yang mengundang. Dalam hadis yang lain juga disebutkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian diundang, maka penuhilah undangannya, hadirilah undangannya. Jika ia berpuasa, maka hendaklah dia mengerjakan sholat. Sholat yang dimaksud, kata Imam Ibnu Al-Athir di dalam kitab Gharibul Hadis, dan juga di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibul Hadis, bahwa falyad'u li ahli at-ta'am bil barakati wal khair wal maghfirah. Kalau seandainya dia berpuasa dan menghadiri undangan, maka dia boleh untuk tidak berbuka, dan dia berdoa untuk orang yang mengundangnya agar makanannya berkah, penuh dengan kebaikan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana muftiran falyat'am. Tapi kalau seandainya dia berbuka, artinya dia asalnya berpuasa kemudian diundang makan kemudian dia menghadiri lalu dia berbuka, maka hendaklah dia makan makanan tersebut. Sisi pendalilan dari hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Baji dalam kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta, bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ijabati ad-da'wah wal amru yaqtadhi al-wujub. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi memerintahkan untuk menghadiri undangan dan perintah mengkonsekuensikan kepada kewajiban. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya menghadiri undangan walimatul urush adalah hukumnya wajib, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menceritakan annannabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah yamna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wah faqad 'asa Allah wa rasulah. Seburuk-buruk makanan, makanan yang dibuat karena walimah, pernikahan. Kenapa buruk? Yamna'uha man ya'tiha, siapa yang datang ditahan, dilarang untuk masuk. Wa yad'u ilaiha man ya'baha, sedangkan yang tidak mau malah diundang. Artinya kadang-kadang yang miskin-miskin perlu diundang malah tidak diundang. Yang kaya-kaya yang tidak perlu diundang malah tidak mau datang. Wa man lam yujib, barang siapa yang tidak menghadiri undangan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqad 'asa Allah wa rasulah," sungguh yang tidak menghadiri undangan berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fihi dalilun 'ala wujubil ijabah. Di dalamnya terdapat dalil atas wajibnya menghadiri undangan. Lianna al-usyana la yutlaqu ila ala tarkil wajib, karena kemaksiatan tidak disebutkan kecuali kalau meninggalkan perkara yang wajib. Nah, ini penjelasan pertama. Taib, kemudian ahibati hafizakumullah, kalau seandainya di dalam undangan tersebut terdapat kemungkaran, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Di dalam undangan tersebut terdapat musik, terdapat penyanyi perempuan terutama, terdapat perkara-perkara bid'ah, terdapat kesyirikan na'udzubillah. Apa yang harus kita lakukan? Maka diperhatikan, kalau seandainya yang diundang sudah mengetahui bahwa nanti di dalam undangan-undangan, di dalam undangan tersebut terdapat kemungkaran, maka gugur kewajiban menghadiri undangan jika dia mengetahui di dalam undangan tersebut terdapat kemungkaran dan dia tidak sanggup untuk mengingkarinya, maka dia boleh untuk tidak menghadirinya. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi kalau seandainya ada kemungkaran di undangan tersebut, maka dia gugur kewajibannya dan tidak berdosa atasnya. Apalagi kalau seandainya dia tidak bisa mengingkarinya atas kemungkaran tersebut. Dan dihikayatkan ijma' akan hal ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn al-Arabi di dalam kitab beliau 'Adil, di dalam kitab 'Adilatul Ahwazi, beliau mengatakan ittafaqal ulama ala annahu idza ra'a munkaran aw khafa an yarahu annahu la yujib. Artinya para ulama bersepakat bahwa jika dia melihat kemungkaran atau khawatir dia akan melihatnya, maka tidak wajib untuknya menghadiri undangan tersebut. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, di dalam kitab Al-Mufhim lima ashkala min sahih Muslim, hadza kulluhu ma lam yakun fi at-ta'am syubha aw talhaqu fihi minna aw qaranahu munkar fala yajuzu al-hudur wala al-aql wala yukhtalafu fihi. Ini seluruhnya selama di dalam undangan tersebut tidak ada makanan yang syubhat atau tidak digandengkan dengan minnah, yaitu kesombongan nantinya, atau tidak dibarengi di dalamnya kemungkaran, maka kalau itu terjadi tidak boleh hadir dan makan. Dan tidak ada keraguan, perbedaan pendapat, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Nah, ini para ikhwah, lihat dalil yang menunjukkan akan pendapat ini. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, kemudian Imam Ibnu Majah, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitab Al-Bahruz Zakhar. Begitu juga hadisnya disahihkan oleh Imam Ash-Shawkani. Begitu juga hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani dan Imam Syekh Muqbil Al-Waji'i rahimahullah. Bahwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, "Sana'tu ta'aman fad'autu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faja." Yang artinya, aku, kata Ali bin Abi Thalib, membuat makanan, lalu aku mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau datang. Fadakhala fara'a sitran fihi tasawir. Lalu beliau masuk ke dalam rumah. Ternyata di dalamnya terdapat kain yang terdapat gambar-gambar. Tidak disebutkan di sini gambar makhluk hidup atau tidak. Yang penting disebutnya di dalamnya terdapat gambar panah. Lalu beliau keluar, keluar dari rumah tersebut. Kemudian beliau mengatakan, innal malaikah la tadkhulu baitan fihi tasawir. Sesungguhnya para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Wallahu a'lam, yang dimaksud gambar di sini adalah gambar patung makhluk hidup. Ya, gambar makhluk hidup. Adapun berdasarkan dari cerita para sahabat, di antaranya Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sana'a lahu ta'aman fada'ahu." Bahwa ada seorang membuat makanan lalu mengundang Abu Mas'ud Al-Ansari. Faqala, "Afil baiti surah?" Apakah di dalam rumah terdapat gambar makhluk hidup? Maka orang tersebut mengatakan, "Na'am, iya." Fa'aba an yadkhula hatta kasara surah thumma dakhala. Maka beliau enggan untuk masuk. Enggan untuk masuk ke dalam rumah tersebut sampai gambarnya dihancurkan. Lalu baru beliau masuk. Ini disebutkan riwayatnya di dalam kitab Al-Wara yang ditulis oleh Imam Ahmad, kemudian di dalam kitab Al-Musannaf yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, kemudian juga di dalam kitab Fathul Bari disahihkan sanadnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya haram apabila di dalam undangan tersebut terdapat kemungkaran, haram untuk menghadirinya. Kalau seandainya dia mengetahuinya dan dia tidak bisa mengingkarinya, atau dia khawatir akan terjadi kemungkaran di dalamnya yang akan dia lihat. Kemudian dalil yang ketiga, tadi dalil dari hadis, dalil dari pekerjaan para sahabat, dalil yang ketiga bahwa menghadiri resepsi pernikahan yang di dalamnya terdapat kemungkaran, maka ini membuka pintu-pintu maksiat untuk kaum muslimin. Dan ini dikatakan oleh Imam Az-Zaila'i dalam kitab Tabyinul Haqa'iq. Dalil yang keempat atau alasan yang keempat, bahwa apabila dia menghadiri resepsi pernikahan yang di dalamnya terdapat kemungkaran tanpa ada keperluan, maka gugur kewajiban untuk menghadiri undangan tersebut. Ini dikatakan oleh Burhanuddin Ibn Muflih di dalam kitab Al-Mubdi' Syarhul Muqni'. Taib. Timbul permasalahan sekarang, kalau seandainya dia menghadiri undangan tersebut dan dia tidak tahu kalau seandainya nantinya ada kemungkaran, kemudian ternyata benar ada kemungkaran, maka apa yang harus dia lakukan? Maka jawabannya adalah, yang pertama, dia wajib mengingkari. Kalau seandainya ada musik, mungkin dia beritahu kepada panitia acara atau kepada yang mengundangnya untuk menghentikannya. Kalau seandainya ada penyanyi berjoget-joget, terutama perempuan, maka dia beritahu. Kalau seandainya mereka tidak berhenti, maka dia tidak boleh duduk di sana. Ya, dia tidak boleh duduk di sana. Sebagaimana yang disebutkan oleh Az-Zaini dalam kitab Tabyinul Haqa'iq, yara al-hanifiyyatu hanafiyyatu idza kana al-munkaru 'ala al-ma'idah yakhruju wa la yaqa, amma idza kana ba'idan 'anil ma'idah fa in kana ash-shakhsu muqtada bihi wa lam yastati' man'ahum yakhruju wa la yaqa, wa in lam yakun muqtada bihi yasbir wa la yakhruj. Nah, ini ada penjelasan dari mazhab Maliki. Adapun mazhab jumhur, ya, tidak boleh duduk pokoknya. Setelah dia melarang, kemudian dia tidak digubris larangannya, maka wajib keluar, tidak boleh duduk. Sebagaimana mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ya. Nah, ini hati-hati kepada kaum muslimin. Kalau mengadakan acara-acara, maka jangan ada hal-hal yang mungkar. Kalau seandainya ada hal yang mungkar, maka tidak wajib untuk menghadirinya. Kalaupun hadir, ternyata terjadi kemungkaran, wajib dia mengingkarinya. Kalau tidak berhenti, maka dia wajib keluar. Ini pendapat jumhur, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Adapun pendapat mazhab Hanafi, yaitu jika kemungkaran tersebut di meja makan, maka dia keluar dan dia tidak duduk di meja makan. Misalkan ini saya duduk di meja itulah terjadi kemungkaran, maka dia keluar, tidak duduk. Tetapi kalau kemungkaran itu jauh, dalam satu ruangan kemungkarannya di sana, dia duduk di sini, maka kalau seandainya orang tersebut termasuk orang yang dicontoh, maka pada saat itu dan dia tidak sanggup untuk melarangnya, maka dia keluar, tidak boleh duduk. Tapi kalau seandainya dia tidak sebagai panutan, tidak dicontoh orang, tidak khawatir menjadi fitnah bagi kaum muslimin nantinya, maka pada saat itu dia bersabar dan dia tidak keluar sampai selesai. Nah, ini pendapat mazhab Hanafi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk kemungkaran dalam resepsi pernikahan, terjadi percampuran laki-laki dan perempuan. Nah, ini. Naam, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah keumuman ayat surat Al-An'am ayat 68, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mislum في حديث غير وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Yang artinya surat Al-An'am ayat 68, dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami, bermaksiat memperolok-olok ayat, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan tersebut. Sisi pendalilan dari ayat ini dalam kitab Tafsir As-Sa'di disebutkan, bayyanallahu ta'ala tabaraka wa ta'ala fil ayat حرمه الجلوس عند حضور المنكر الذي لا يقدر على ازالته. Allah menjelaskan di dalam ayat ini haramnya duduk saat kehadiran kemungkaran, adanya kemungkaran yang tidak sanggup untuk dihapuskan. Ya, yang tidak sanggup untuk dihapuskan. Kemudian juga dalil akan hal ini yaitu kita tidak boleh duduk di dalam sebuah undangan yang terdapat kemungkaran yang asalnya kita tidak tahu, kemudian kita larang, kemudian mereka tidak berhenti, kita tidak boleh duduk, keluar. Dalilnya adalah hadis atau cerita dari sahabat, disebutkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari yang saya sebutkan tadi. Ada seorang laki-laki membuat makanan, lalu beliau mengundang Abu Mas'ud Al-Ansari, sahabat Rasulullah SAW. Lalu Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu bertanya, apakah dalam rumah terdapat gambar patung makhluk hidup? Kemudian orang tersebut menjawab, iya. Maka beliau enggan untuk masuk sampai dihancurkan patung atau gambar makhluk hidup tersebut, kemudian beliau masuk. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Taib, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian permasalahan selanjutnya di dalam perkara apabila ia mengundangmu, maka penulih undangannya bahwa boleh untuk tidak menghadiri undangan jika tempatnya jauh, baik itu undangan resepsi pernikahan ataupun undangan selain resepsi pernikahan. Kalau tempatnya jauh maka boleh untuk tidak menghadirinya, gugur kewajiban menghadiri undangan tersebut. Dan yang menegaskan ini adalah mazhab Maliki, dan ini pendapat dipilih oleh Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kesulitan. Di dalamnya terdapat kesulitan. Ada kaidah mengatakan al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Artinya, kalau seandainya saking jauhnya sulit menghadirinya, maka boleh dimudahkan untuk tidak menghadirinya. Al-amru idza tasa idza dhaqat tasa. Yang artinya perkara jika dia sulit maka ittasa, artinya mudah, luas, lapang untuk bisa berhadir atau tidak bisa berhadir. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya adalah apabila yang mengundang ini, terutama resepsi pernikahan, adalah orang kafir. Bagaimana itu terjadi? Atau bagaimana sikap seorang muslim? Maka jawabannya, gugur kewajiban. Gugur hukum kewajiban menghadiri undangan jika yang mengundang adalah resepsi pernikahan adalah orang kafir. Dan ini mazhab jumhur ulama, kebanyakan para ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Artinya tidak wajib dan tidak berdosa dia tidak menghadirinya. Tidak wajib dan tidak berdosa. Baik, nanti kalau hadir bagaimana? Nanti kita akan sebutkan. Nah, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang kita baca ini. Rasulullah SAW bersabda, haqqul muslimi alal muslim. Hak seorang muslim di atas muslim lainnya. Disebutkan oleh As-San'ani dalam kitab At-Tanwir Syarhul Jami' As-Saghir bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda haqqul muslim, hak seorang muslim, ta'liqun lil hukmi bisifatil Islam, ini adalah penggantukan hukum dengan sifat Islam. Artinya yang tidak muslim tidak kena hukum ini. Faka'anna hadhil huquqa muta'alliqatun biman wusifa bil Islam, seakan-akan hukum ini berkaitan dengan siapa yang disifati dengan Islam. Fa kharaja ghairul muslim, maka tidak masuk di dalamnya selain kaum muslimin. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibrahim ibn Muflih, Imam ibn Muflih dalam kitab Al-Mubdi' Syarhul Muqni', bahwa al-walimah turadu lil ikram, Artinya walimah itu makanan yang dibuat karena resepsi pernikahan, itu dimaksudkan untuk memuliakan dan untuk loyal kepada yang diundang. Wadzaka muntafin fi haqqi ghairi muslim. Maka loyal, sikap cinta, sikap sayang ini terhilangkan pada diri selain Islam. Taib. Kalau kita katakan tidak wajib, kalau saya mau menghadiri juga boleh enggak Ustaz? Maka jawabannya tadi, hukumnya tidak wajib. Kalau menghadiri lebih baik tidak, kecuali untuk mendakwahinya atau dalam rangka untuk ta'alufan lil qulub, merekat merakit hatinya. Nah, seperti itu. Ya. Kenapa? Karena di dalam resepsi pernikahan orang-orang kafir biasanya terjadi kemungkaran-kemungkaran, yaitu berdoa kepada selain Allah, musik, membuka aurat dan semisal. Allahu a'lam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, apa hukumnya kalau seandainya yang mengundang kebanyakan dari hartanya tidak halal? Kebanyakan dari hartanya tidak halal, bekerja di tempat yang tidak halal seperti di bank konvensional, bekerja di tempat-tempat yang haram seperti bernyanyi, bermusik, kemudian bekerja sebagai pencuri, bekerja sebagai koruptor, bekerja sebagai macam-macam, ya, maka gugur kewajiban menghadiri undangan jika yang mengundang kebanyakan hartanya tidak halal. Dan ini pendapat jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu pendapat dari mazhab Hambali. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat syubhat. Ya, terdapat syubhat, dan kita sebagai seorang muslim wajib menjauhi syubhat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihah." فَمَنْ اِتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَعَ لِهِدِهِنِ وَإِرْضِهِ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِرٌ مِنَ النَّاسِ. Yang halal jelas, yang haram jelas, diantaranya ada perkara-perkara yang syubhat, tidak, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang menjauhi syubhat, maka sungguh dia telah melepaskan dirinya dan juga menjaga agamanya, menjaga kehormatan dan agamanya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk dari perkara yang berkaitan dengan apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Apabila yang diundang khusus orang-orang yang kaya, tingkat ekonomi tinggi, tingkat strata pendidikan tinggi, pokoknya orang-orang yang high class gitu ya, kelas tinggi, maka jawabannya gugur kewajiban menghadiri undangan yang dikhususkan untuk orang-orang kaya tanpa orang-orang miskin. Dan ini pendapat dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan sebagian dari mazhab Hambali, dan inilah pendapat Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Dalilnya tadi hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'am ta'amul walimah yamna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wata faqad 'asa Allah wa rasulah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan yang dibuat saat walimah pernikahan. Menahannya orang yang datang kepadanya dan diundang kepadanya orang yang tidak mau mendatanginya. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah disebutkan oleh Al-Qulyubi di dalam kitab Hasyiahnya, anna wasfat ta'amil masnu' lil aghniya bikaunihi syarran yaqtadi ijtinabuhu kama yuztanabu syarru. Artinya sifat makanan yang dibuat untuk orang-orang kaya disebut sebagai makanan terburuk, mengkonsekuensikan menjauhinya, yaqtadi ijtinabah, dan sebagaimana seseorang menjauhi keburukan. Begitu juga dijelaskan oleh Ibnu Hubairah dalam kitab Al-Ifsah an Ma'ani Sihah, bahwa man sana'a ta'aman fad'al aghniya dunal fuqara faqad asaa wa man ajaba faqad syarakahu bi hissatin min su'i maqsidih. Barang siapa yang membuat makanan lalu yang diundang hanya orang kaya tanpa orang-orang miskin, maka sungguh ia telah berbuat keburukan, menyakiti hati orang-orang miskin. Siapa yang menghadirinya berarti dia bersyarakat membuat keburukan tersebut. Nah, seperti itu. Maka hati-hati yang mengundang-undang makanan, yang membuat resepsi-resepsi, undangan-undangan, jangan hanya orang sugih yang diundang, tetapi juga orang-orang yang miskin juga diundang. Baik. Kemudian, bagaimana hukum kalau seandainya menghadiri undangan tetapi kita sebelumnya diundang oleh yang lain? Maka jawabannya mendahulukan undangan yang pertama. Dan ini mazhab jumhur dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Kenapa demikian? Karena dijelaskan oleh Imam Ibnu Mufrih dalam kitabnya Al-Mubdi' Syarhul Muqni', anna ijabata al-mad'u wajabat bidda'watihi falam tasqut bidda'watihi tsani. Menghadiri undangan yang pertama wajib hukumnya dan tidak gugur dengan undangan yang kedua. Nah, ini kalau seandainya banyak undangan, siapa yang harus dihadiri? Maka yang pertama-tama mengundang kita, itu yang lebih wajib untuk dihadiri pertama kali sebelum yang lain. Nah, seperti itu. Baik, sekarang masih masalah apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Kalau seandainya undangannya umum, tidak ada kata-kata mu, ya, undangannya umum, misalkan di masjid disebutkan, jamaah sekalian diundang kepada walimatul urus fulan, ya, warga pesantren enten ilmu diundang kepada walimatul urus fulan, apa hukumnya? Wajibkah yang disebutkan tadi secara umum untuk menghadirinya? Maka jawabannya adalah gugur kewajiban. Apabila undangan tersebut bersifat umum, tidak ditentukan orangnya. Dan ini yang menegaskan, ini salah satu penegasannya adalah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan juga pendapat dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kenapa demikian? Karena hadisnya berbunyi tadi, hadis riwayat Imam Muslim, idza du'iya ahadukum falyujib. Jika salah seorang dari kalian diundang, maka hadirlah undangannya. Sisi pendalilan dari hadis ini disebutkan oleh Al-Qalyubi di dalam kitabnya Hasyiah, du'iya ahadukum, salah seorang dari kalian diundang, yadullu ala khususi da'wah lahu duna ghairih wa da'watul 'am tukhalifu dhalik. Bahwa jika salah seorang di antara kalian diundang, menunjukkan khususnya undangan untuk orang tersebut, bukan selainnya. Sedangkan undangan yang umum menyelisihi kekhususan tersebut, maka tidak wajib untuk menghadiri undangan yang umum. Nah, baik. Sekarang permasalahan selanjutnya juga adalah apakah boleh seorang perempuan menghadiri undangan walimah pernikahan jika tidak diizinkan oleh suami? Tidak diizinkan oleh suami. Maka jawabannya tidak diperbolehkan, haram. Seorang perempuan keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya dalam hal apapun, termasuk di dalamnya menghadiri undangan pernikahan. Maka wajib dengan izin suaminya. Rasulullah SAW bersabda, "Wala takhruj min baitihi illa bi idzni zawjiha." Seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Dan ini adalah mazhab dari mazhab jumhur ulama rahimahumullah, dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kenapa demikian? Karena seorang suami mempunyai hak istrinya berada di rumahnya, dan istri wajib melakukan itu. Sedangkan menghadiri undangan dalam konteksnya dihadapkan dengan kewajiban mengurus suami, kalah kewajiban menghadiri undangan dibandingkan kewajiban mengurus suami, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Nujaim dalam kitab Al-Bahrul Raqi', kemudian Al-Qalyubi dalam kitab Hasyiahnya. Nah, terakhir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hukum makan makanan yang ada pada resepsi pernikahan. Nah, maka jawabannya adalah dianjurkan makan makanan yang terjadi resepsi pernikahan. Dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang empat. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tadi yang saya sebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana shaiman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am." Jika salah seorang dari kalian diundang, maka hendaklah dia memenuhi undangannya. Jika ia berpuasa, maka hendaklah dia mendoakannya. Jika ia berbuka, maka hendaklah dia makan. Lihat di sini kata-kata, maka hendaklah ia makan. Kata As-San'ani, Imam As-San'ani dalam kitab At-Tanwir Syarhul Jami' As-Saghir, "Amrun bil akli lil muftir wa huwa mahmulun 'ala al-istihbab bima fihi min ta'nisid da'ilah." Perintah untuk makan bagi orang yang tidak berpuasa. Dan ini dibawa kepada keanjuran saja, tidak wajib. Kenapa? Karena itu untuk menyenangkan hati orang yang mengundang. Itu menyenangkan hati untuk orang yang mengundang. Nah, begitu juga dari yang lain, hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, fa in syaa'a ta'ima wa in syaa'a taraka." Jika salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah dia diundang kepada sebuah makan, maka hendaklah dia menghadirinya. Jika ia mau memakan, silahkan dia makan. Jika dia tidak memakan, maka tidak mengapa. Ini menunjukkan bahwasanya yadullu ala adamil wujub, menunjukkan tidak wajibnya memakan makanan saat seorang diundang makanan. Ini disebutkan oleh At-Tibi dalam kitab Syarhul Mishkah. Nah, alhamdulillah jam 9 sudah kita masuk kepada pertanyaan.